Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hula wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, sudah kita baca alamat Ar-Rafa. Ada empat, dhammah. Dan itu adalah alamat yang asal, kemudian waw, kemudian alif, dan terakhir nun. Qala Ibn Jurrum rahimahullah ta'ala, walin nasbi khamsu alamatin. Dan nasab memiliki lima tanda. Lam, jar. Sudah kita baca di awal-awal, memiliki tiga makna. Lilmilik, lisiskok, dan lisiskos. Walin nasbi, di sini lilmilik, yakni nasab memiliki lima tanda. Al-fathatu, yang pertama al-fathah, wal-alif, wal-qasrah, wal-ya, wahadfun nun. Kalau kita dapat kalimat, daraba, atau sudah kita belajar, zaidun, yadribu, al-kalba. Zaidun sudah kita pelajari, mubtada marfu tanda rafa'nya dhammah. Karena isim mufrad. Yadribu fil mudhari yang sudah kita pelajari, dia marfu tanda rafa'nya dhammah. Karena dia tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Al-kalba, ini pembahasan kita. Al-kalba, dia maf'ul bih. Maful bi mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Ini yang mudah dan sering kita jumpai. Dan mudah kita mengetahui i'rabnya. Namun kadang kita jumpai misalnya dalam kalimat Zaidun yadribu akhahu. Zaidun yadribu akhahu. Akhahu sama kedudukannya dengan kalba. Yani maksudnya dalam i'rab maf'ul bih. Tapi di sini akhahu tidak ada tanda fathahnya, tidak ada fathahnya. Padahal sama-sama mansub maf'ul bih. Apa tanda nasabnya? Nah, ini sedang kita bahas. Akhahu tanda nasabnya apa? Nanti akan kita bahas. Iya. Inna. Inna harfu taukid wa nasbin. Kalau kita baca inna zaidan, mudah kita mengirabnya. Zaidan isim inna mansub tanda nasab fathah. Bagaimana kalau sanya dua? Inna zaidaini. Inna zaidaini. Zaidaini juga sama isim inna mansub. Apa tanda nasabnya? Nah, ini sedang kita bahas. Karena tidak ada fathahnya. Berarti ada tanda lain. Ternyata ada tanda lain. Ini maksud beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa qulu yumkinuka antahkuma adal kalimati biannaha mansubatun. Mungkin bagimu untuk menghukumi atas satu kata biannaha. Dia ingat. Ha, dhamir. Kembali ke mana? Ha, kembali ke kalimah. hak kembali ke kalimat. Mungkin bagimu menghukumi bahwasanya kalimat menghukumi atas satu kata. Kalimat menghukumi satu kata bahwasanya kata tersebut mansub. Bahwasanya kata tersebut mansub. Jauh idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin. Apabila kamu dapati di akhirnya, ingat, ha kembali ke mana? Ke kalimah. Ha kembali ke kalimah. Jika kamu dapati di akhir kata tersebut, di akhir kalimah tersebut, satu tanda dari 5 tanda yang ada. Ya mungkin bagimu, menghukumi satu kata itu mansub, jika kamu dapati di akhirnya, ada satu tanda dari 5 tanda yang disebutkan dalam bab ini. Qala wahidatun minha asliyah. Satu tanda dari ha kembali ke mana hanya? Minha. Ha kembali ke mana? Ke khamsu alamat. Wahidatun minha. Wahidah. Satu dari 5 tanda tadi asliyah. Tanda yang pokok, yang asal. Wahiyah. Tanda yang pokok tersebut adalah al-fathah. Wa arba'un dan 4 lagi furu'un anha adalah cabang dari dia. Ha kembali ke mana? Ke fathah. Cabang dari fathah. Wahia yang merupakan cabang dari fathah itu adalah al-alif wal-kasrah wal-ya wa hadfun nun. Intinya nasab memiliki 5 tanda. Tanda yang inti yang asal adalah fathah dan memiliki 4 pengganti. Yaitu alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Qala Ibnu Jurum rahimahullah ta'ala, kata beliau, Fama al-fathatu fatakunu alamat al-nasbi fi salasati mawadi'a. Adapun fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Di salah satu mawadi'a, kenapa dibaca fathah? Pada dia mudhaf ilaih fi harfu jar, salah satu majrur dengan fi, dan dia mudhaf mawadi' mudhaf ilaih. Kenapa dibaca mawadi'a? Karena dia isim gharur munsharif. Nanti kita akan baca. Qala fil ismi mufrad, yang pertama fathah menjadi tanda nasab pada isim mufrad. Yang kedua, wajami taksir. Yang ketiga, wal fi'lil mudhari' pada fi'il mudhari'. Idza dakhala 'ala nasibun, jika masuk kepada dia yang menasabkan, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan akhir mudhari' tersebut sesuatu pun. Diingat ya, syai'un sesuatu pun yang sudah kita lewati, yaitu dhamir tasniyah, waw jamaah, ya mukhatabah, nun taukid, nun adina. Qala waqulu, kata Muhyiddin, takunul fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun bi salasati mawadi'ah. Fathah menjadi tanda bahwasanya satu kata itu mansub pada 3 tempat. Al-mawdu' al-awwal, tempat pertama di isim mufrad. Al-mawdu' tsani, tempat kedua adalah jamu taksir. Wal-mawdu' tsalits, yang ketiga adalah fi'il mudhari' alladhi sabaqahu nasibun, yang didahului oleh yang menasabkannya. Walam yattasil bi akhirihi, dan tidak bersambung dengan akhirnya alif isnain, walau jamaah, walau mukhatabah, walau nun taukid, walau nun niswah. Qala amma ismu mufrad faqad sabaqa ta'rifuhu, telah lewat ta'rifnya. Ya, karena kita sedang meraja'ah, tidak perlu kita ulangi salah ya. Apa itu mufrad sudah kita lewati di bab sebelumnya. Qala Wal fathatu takunu zahiratan ala akhirihi binahwi laqitu aliyan wa nahu qabaltu hindan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fathah pada isim mufrad itu kadang zahirah, nampak pada akhirnya. Seperti laqitu aliyan, laqitu fi'il fa'il. Aliyan maful bih, mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah zahirah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ya, dilihat lagi di pembahasan sebelumnya. Apa itu isim mufrad? Qala wa nahu qabaltu hindan. Sama, qabaltu itu fi'il fa'il. Hindan maful bih, mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah zahirah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Seperti itu. Qala fa'aliyan wa hindan ismani mufradani. Keduanya isim mufrad. Wa huma mansubani, dan keduanya mansub. Liannahuma maf'ulani. Kenapa mansub? Karena keduanya adalah maf'ul. Wala bunasbihima, dan tanda nasab keduanya adalah al-fathah zahirah. Qala wal awwalu mudzakkar. Yang pertama adalah mudzakkar. Ini aliyan. Aliyan ini mudzakkar. Wa tsani, ini hindun muannats. Ini kadang fathahnya zahirah. Qala wa qad takunul fathatu muqaddaratan. Dan kadang fathahnya fathah muqaddarah. Nahu laqitul fata wa nahu haddathtu Laila. Laqitu fi'il fa'il. Al-fata maful bih. Maful bih mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Mana fathahnya? Tidak kelihatan. Fathah muqaddarah. Iya. Kenapa demikian? Karena dia isim mufrad yang akhirnya alif lazimah. Iya, dan sudah kita sebutkan di awal, alif itu tidak bisa diharakati. Sehingga ta'adzar, iya, tidak mungkin ada harakat di situ. Fathah muqaddarah, mana min dhuriha at-ta'adzur. Demikian juga, haddastu Laila, aku menyampaikan sesuatu kepada Laila. Haddastu fi'il fa'il. Laila maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Mana fathahnya? Fathahnya tidak terlihat, muqaddarah. Kenapa tanda fathah muqaddarah? Karena dia isim yang akhirnya alif lazimah. Isim maksur. Iya, kenapa tidak muncul? Tidak nampak karena alif tidak bisa diharakati. Mana amin dhuriha at-ta'adzur. Seperti itu ya Rabbnya. Jadi untuk takrib, mendekatkan pemahaman kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Falfata wa Layla ismani mufradani mansubani. Keduanya mufrad dan mansub. Liqani kulin minhuma waqa'a mafulan bih. Kenapa mansub? Karena keduanya masing-masingnya itu terletak sebagai maful bih. Walbatu asbihima fathah muqaddarah adal alif. Iya, ternasab keduanya adalah fathah muqaddarah adal alif. Mana amin zuhriha at-ta'adzur. Iya, kenapa ta'adzur tadi? Saya ingat-ingat. Saya ulang-ulang supaya diingat. Karena alif itu tidak bisa diharakati. Alif tidak bisa diharakati. Iya, tidak mungkin. Ta'adzar. Yang mana min zuhriha at-ta'adzur. Qala walawwal mudzakkar. Yang pertama, yakni siapa? Fata itu mudzakkar. Wathani, yakni Laila mu'annath. Ini isim mufrad. Intinya yang pertama, fathah. Menjadi tanda nasab pada isim mufrad. Iya, baik mudzakkar atau muannats. Ada yang fathahnya fathah zahirah, ada fathahnya fathah muqaddarah. Satu lagi, jamak taksir. Qala wa ma jamak taksir? Faqad sabaqa ta'rifuhu aydan. Ikhwan rahimah rahimakumullah, saya ulang-ulang lagi. Penting ya sejak dini, ya sejak kita mulai awal kitab-kitab setiap fan, setiap bidang ilmu untuk mengulang-ulang, memahami, kalau bisa menghafal ta'rif-ta'rif, definisi-definisi. Saya sering sampaikan pentingnya untuk memahami ta'rif, definisi, wat taqasim, pembagian-pembagian, wal fawarid, dan perbedaan-perbedaan yang ada. Ini penting. Sekarang, jamak taksir sudah lewat. Ya, antum ulang-ulang. Apa itu jamak taksir? Ya, berapa perubahan mufrad ke jamak taksir? Apa contoh-contohnya? Bisa dilihat di halaman sebelumnya. Kata beliau, wal fathatu takunu zahiratan ala akhirihi. Fathah kadang sama dengan isim mufrad itu zahirah, nampak pada akhirnya. Nahu sahabtur rijala. Sahabtu fi'il fa'il. Ar-rijala maful bih. Maful bih mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia jama taksir. Wanahu ra'aitul hunuda. Ra'aitu fi'il fa'il. Hunuda maful bih. Maful bih mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia jama taksir. Qala kata beliau, warijalu wal hunud jama'a taksirin. Keduanya jama' taksir, mansuban, dan keduanya mansub. Kenapa mansub? Likaunihima maf'ulain. Karena keduanya itu dua maf'ul. Masing-masing maf'ul bih. Walamatu nasbihima, karena nasab keduanya adalah fathah zahirah. Fathah yang zahir yang nampak. Nampak dalam tulisan, ya terdengar dalam ucapan zahirah. Qala wal awal mudzakkar, yang pertama yakni rijal itu mudzakkar. Wa tsani, yang kedua hunud itu muannats. Qala wa qad takunu al fathatu muqaddaratan. Tapi kadang sama dengan mufrad tadi, fathah pada jamak taksir pun kadang muqaddarah. Nahu qawli ta'ala wa taran nasa sukara. Qala wa tara. Tara fi'il mudhari. Iya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. An-nasa maf'ul bih. Sukara hal. Hal dari nas. Iya. Hal nanti akan kita baca di akhir-akhir kitab ini, di pertengahan kitab. Hal itu mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia sukara jamak taksir. Kalau yang nanya, mana fathahnya kok tidak terlihat? Iya. Dia tidak terlihat karena fathahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Iya, karena dia isim yang akhirnya alif lazimah. Namanya isim maksur. Sehingga tidak bisa terlihat fathahnya. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Qala wankihu al-ayama. Ankihu, ini apa? Fi'il amr. Angkaha yungkihu angkih. Wawnya dhamir dia fa'il. Ayama maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia jamak taksir. Kalau pertanyaan, mana nasab fathahnya tidak kelihatan? Iya, tidak kelihatan karena dia jamak taksir yang akhirnya alif lazimah, namanya isim maksur. Tidak bisa terlihat, muqaddarah. Ya mana min dzurriha at-ta'dzur. Seperti itu. Qala tabiyyu fasukara wal ayama jam'a taksirin mansuban. Keduanya masuk. Kenapa? Likaunihima maf'ulaini. Ini kasih catatan. Inilah iya buatan manusia. Tidak ada yang sempurna kecuali kitabullah azza wa jal. Ini diantara yang perlu diperbaiki. Ucapan beliau, likaunihima maf'ulain. Iya, kemungkinan beliau terluput. Iya. Mungkin yang beliau maksudkan yang kedua, karena kalau sukar itu bukan maf'ul bih, sukar itu hal. Kasih talik aja di kaunihima maf'ulain yang sahih al-awwal jadi sukar itu hal. Kalau ayyama baru maf'ul bih. Ingat. Yang sahih, iya, sukara itu hal. Dan hal juga mansub. Adapun ayama baru maful bi. Ya, ucapan beliau di kawani maful lain ini perlu, iya, antum kasih catatan seperti itu. Yang sahih, sukara itu hal, ayama baru maful bi. Qara, walamat nasbihima dan tanasab keduanya fathah muqaddar al-alif. Mana min dhuhriha at-ta'dzur. Namallahu a'lam. Assalamualaikum.